السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي الصالحين أكرمنا بدين الإسلام وهدانا إلى طاعته. صلاة وسلام على رسول الكريم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Pendengar RRI yang kami muliakan, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Sangat senang kita dapat bertemu kembali dalam kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi bersama kami, tim Safir Al-Azhar. Pada kesempatan ini kita akan membahas Surah An-Nisa ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ayat yang ke-30 ini terkait dengan ayat yang sebelumnya yang telah dikaji pada fase yang lalu, yaitu larangan memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak benar. Hanya ada satu cara yang baik, yaitu dengan cara muamalah, perdagangan yang saling menguntungkan, tidak ada unsur ribawi, dan redha dan ikhlas ketika dalam melaksanakan transaksi. Pada ayat ke-30 ini adalah pemberian sebuah punish, ya, sebuah ancaman dari Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang berbuat demikian, yaitu memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, udwanan, melanggar hak, wa zulma, dan kezaliman, maka kami akan masukkan ia ke dalam neraka pada hari kiamat. Kesalahan yang mengakibatkan manusia masuk ke dalam neraka, kalau kita lihat, tidak hanya saja terkait dengan hak-hak Allah, tetapi juga terkait dengan hak-hak manusia. Yaitu ketika seseorang memakan harta saudaranya dengan keadaan zalim, dalam keadaan tidak baik, tidak ridha, maka ketika dalam permasalahan muamalah, Islam mengaturnya dengan sebaik-baik mungkin. Udwanan di sini adalah makna dari melanggar hak. Yang paling sering melanggar hak ini adalah dalam aplikasinya penguasa. Karena tangan mereka, di tangan mereka ada stempel, ada tanda tangan, ada hak untuk mengeluarkan sesuatu. Maka ketika mereka melanggar hak dan ketentuan yang sewajarnya mereka jaga, ini yang disebut dengan udwana. Maka saran kita kepada pemegang kekuasaan, baik yang dari tingkat atas sampai pada tingkat yang bawah, mari kita amanah dalam soal harta yang sedang diberikan Allah. Amanah itu ke tangan kita. Jangan berbuat zalim terhadap bawahan. Jangan melakukan kejahatan-kejahatan harta, sehingga kita akan sulit nanti di akhirat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Zulma. Zulma di sini artinya lawan daripada adil. Nah, bukan bentuk zalim ini hanya terbatas pada orang yang merampok harta, mencuri, bukan. Tetapi juga Zulma di sini adalah termasuk dalam grand design yang besar, yaitu ketika seorang penguasa, seorang presiden, seorang menteri dan yang di bawahnya membuat suatu rencana pengelolaan ekonomi yang tidak memihak kepada rakyat kecil, yang menzalimi hak-hak mereka dan cenderung untuk memperkaya konglomerat dan menghinakan orang-orang yang miskin. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, ancamannya apa? Kami akan masukkan dia ke dalam api neraka. Api neraka ini adalah sebuah ancaman yang sangat serius, karena Allah akan memberikan ancaman dan hukuman ini tanpa bisa kita menolaknya sedikit pun. Maka mari kita menjaga hak-hak saudara kita yang kebetulan ada amanahnya kepada kita. Di studio sudah berada bersama saya Al-Ustaz Al-Mukarram Fajrul Haq. Kepada beliau kami persilakan. Silakan Ustaz Fajrul. Terima kasih kepada Ustaz Hanafi yang telah memberikan waktunya. Kita lagi mengkaji pada ayat 30 dari surat An-Nisa. Di awali Allah berfirman, "Wa may yaf'al dzalika." Man ini bagi siapa saja. Betul. Begitu. Artinya Allah itu tidak ada pilih kasih. Begitu. Tak ada pilih tebang seperti sekarang ini. Pilih tebang sekarang ini. Tidak ada. Begitu ya. Kalau dalam ganjaran Allah tidak ada pilih kasih. Bagi yang berbuat sesuai dengan manhaj Allah, Allah akan berikan. Tapi ketika Allah berfirman, "Wa may yaf'al dzalika," zalika itu adalah ismul isyarah. Ismul isyarah menunjukkan perbuatan yang sebelumnya itu. Iya. Begitu. Apa itu? Yaitu tentang kerusakan, yaitu iya, pembunuhan ataupun memakai harta bukan pada tempatnya. Iya. Ketika itu orang mengadakan udwanan, artinya pelanggaran, kan begitu kan? Udwan disertai zulman. Zulman ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Iya. Begitu. Allah suruh bersedekah, berinfak, tapi tidak sesuai dengan penghasilan yang dia hasilkan. Nah, itu kan keluar, meletakkan sesuatu tidak pada porsinya. Betul. Begitu. Jadi kalau memang kita ingin bersedekah, berinfak, sesuailah dengan penghasilan tersebut. Jangan hasilnya kira-kira 1M, 2M yang dikeluarkan cuma 20 ribu, 100 ribu. Nah, itu kan tidak ada artinya. Artinya tidak seimbang. Az-zulmu fi nafsihi. Jadi dia sudah seimbang ya? Tidak seimbang. Dia sudah berbuat zalim. Gitu. Tapi ada sebagian orang begini Ustaz. Iya. Itu kan aku ikhlasnya segitu. Nanti kalau lebih dari itu, kalau aku gak ikhlas. Betul. Jadi kalau itu segitu ikhlasnya, aku keluarkanlah. Betul. Nanti misalnya lebih dari 40 kilo lipat dari itu misalnya. Ya. Enggak ikhlas itu percuma aja. Ah, gimana nih persoalan? Kalau begitu dia mengatakannya Ustaz, maka apakah dia mengatakan seperti itu sesuai dengan aturan Allah sudah gariskan hal tersebut? Nah, di situ kenanya dia. Di situ ya, kenanya. Kalau seandainya dia mengatakan itu sesuai dengan kemauannya saja, di sini tak bisa ya. Allah yang memerintahkan, Allah yang menyuruh kita. Ya, seimbang itu tadi. Iya, seimbang. Bukan kita, sekehendak kita, oh sekian aja lah hari ini, sekian aja hari ini, tidak. Itu Allah sudah mengatakan seperti itu, sudah digariskan, ada syariatnya, ada manhajnya. Ada hukum alam saya pikir. Yang masuk banyak, yang banyak masuknya, keluarnya banyak. Iya. Yang sedikit masuknya, keluarnya sedikit juga. Iya, betul. Itu sama itu dengan kehidupan, kalau di sini mungkin penghasilan sedikit karena hasilnya sedikit. Iya. Kalau di Jakarta penghasilan guru itu sudah banyak sekarang. Banyak, keluarnya banyak. Keluarnya nggak banyak, sesuainya itu kan. Iya. Kehidupan itu seimbang dia. Saya pikir ada contohnya juga pada masa Rasulullah itu kan. Abu Bakar kaya. Iya. Oh, Utsman kaya. Iya. Ya, mereka banyak mengeluarkan harta. Tapi ketika pada Ali bin Abi Thalib yang sederhana, iya, Ali juga mengeluarkan tapi sedikit. Rasul tidak pernah mencela satu di antara mereka. Iya, iya. Maka kita harapkan kepada orang-orang kaya, iya, berinfaklah sebanyak-banyaknya. Berinfaklah sesuai dengan manhaj atau gak yang sudah disyariatkan, digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebanyakan saya melihat ada orang yang berpikir begini, ada sebagai semacam pameo, iya, berbuat baik berpada-pada, berbuat jahat jangan sekali. Kan bahaya itu. Itu maksudnya apa itu, Ustaz? Ya, berbuat baik berpada-pada, ketika berinfak dipada-padakannya itu yang kecil-kecil. Oh, begitu. Ya. Tapi dia tidak berbuat jahat. Hmm. Nah, akhirnya apa? Pemiyu ataupun logika seperti ini membuat orang-orang malas berinfak. Karena kalau berinfak berpada-padanya nih. Jadi itu garis besarnya begini nih, Ustaz. Ya, iya, apa itu? Garis besarnya kalau kita ini berbuat atas dasar kemauan kita, maka itu tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus kedepankan apa yang dimaui oleh Allah yang sudah digariskan dalam syariatnya itu. Betul. Baru kita mendapatkan kestabilan, kedamaian dalam hidup ini. Betul. Maka ketika ayat ini pertama udwanan dia sudah melanggar ketentuan dan hak Allah, wa zulman dan dia berbuat zalim tidak sesuai dengan apa yang sudah digariskan di langkahnya, maka disitulah Allah akan memberikan siksaan azab api neraka. Fasaufa nuslihi, jadi ketika Allah mengatakan fasaufa ini akan Allah masukkan ke dalam api neraka, itu sudah hal yang pasti terjadi. Karena apa? Ini kalau Allah, bukan kita yang berbicara. Kan begitu, Ustaz? Mengerikan ya. Mengerikan. Kenapa nar disebut nar? Kok dipukul, kenapa misalnya? Adik, kak, saya akan pukul mereka sampai remuk-remuk tulangnya. Kenapa mesti ada nar di sini, Ustaz? Apa hikmahnya? Kenapa Allah sebutkan nar di sini? Di sini, kenapa Allah menyebutkan nar di sini? Sebetulnya banyak sekali kita bisa dapat mengambil hikmahnya. Nar ini kan suatu benda yang panas, istilahnya gitu. Benda yang panas. Jadi apa saja yang menjadikan cuaca ini juga bisa panas, itu rata-rata manusia tidak kuat untuk menerimanya itu. Apalagi ketika Allah mengatakan khasofa nuslihin nar, nar yang sesungguhnya yang di dalam api neraka itu yang membuat manusia itu tidak tahan. Jadi kalau seandainya dipukul masih bisa tahan mungkin ya? Kalau seandainya dipukul, belum tentu juga, Ustaz. Disenggol aja kadang-kadang orang tidak merasa paha. Begitu. Iya. Jadi kira-kira nar di sini diartikan yaitu api. Api yang mana selalu menjilat apa yang ada di depannya. Depannya. Jadi supaya azab itu konkret lah gitu, betul-betul. Supaya azab itu konkret. Memberikan rasa yang sangat dahsyat. Iya. Jadi kalau ketika dicubit atau dipukul dia merasakan berarti sebagian badan yang sakit gitu. Tapi begitu dikatakan dibakar, berarti seluruh badan yang sakit. Allah Akbar, takut kita dengarnya. Wa kana zalika 'ala Allah yasira. Wa kana zalika 'ala Allah yasira. Kenapa Allah mengatakan mudah itu? Padahal membakar-membakar itu bagi kita sudah susah gitu. Ya, coba aja sediakan untuk satu tungku yang mana gasnya terus aja, apalagi gas sekarang susah kan. Kenapa Allah mengatakan seperti itu? Mudah sekali, Ustaz. Bumi dan langit aja belum ada yang mampu untuk mengukurnya saja, Ustaz. Allah sudah bisa mengukur ya? Belum ada yang mampu manusia ini untuk mengukur langit pertama saja. Iya. Jadi untuk menciptakan hal ini sangat mudah bagi Allah. Yasir. Wa kana dzalika 'ala Allah yasir. Karena dia penguasa ya? Karena dia penguasa. Jadi maksudnya dari ayat ini adalah menunjukkan kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya melihat ada hikmah yang lain. Di sinilah ayat yang seharusnya dipegang oleh para fuqara dan masakin. Artinya apa? Mereka jangan takut. Hak-hak mereka akan dikembalikan Allah. Penjahat-penjahat koruptor yang sudah lari ke luar negeri, yang masih berkeliaran dalam negeri, Allah mengatakan kepada orang-orang yang fakir, rakyat-rakyat jelata, wahai rakyat, jangan kalian takut. Orang-orang itu akan saya kembalikan ke hadapan kalian dalam bentuk penyiksaan api neraka. Ya. Kalian dapat melihatnya, itulah para koruptor yang memakan harta kalian secara zalim. Itulah para koruptor yang telah menyelewengkan amanah kalian. Subhanallah. Ini harusnya takut. Dan ayatnya juga harus memberi rasa jera dengan keimanan yang kuat kepada para pejabat. Ya. Agar mereka hati-hati terhadap harta yang diamanahkan kepada mereka. Jagalah kas-kas negara yang punya rakyat, baik itu yang birokrat, TNI, Polri. Jangan sembarangan. Jangan mentang-mentang kita sedang mempunyai posisi di situ, lantas kita seenaknya saja menghabiskan anggaran yang itu punya rakyat semena-mena gitu. Termasuk juga pada orang-orang tua. Ketika Allah berikan rezeki kepada mereka, mereka harus juga hati-hati terhadap amanah rezeki tadi. Jangan sempat rezekinya banyak, anaknya sekolah tak diperhatikan. Yang ditimbun adalah aset demi aset untuk harta. Padahal dia tahu anaknya itu adalah aset yang paling berharga. Nah, lebih baik dia tinggalkan anaknya pintar, tak banyak harta, daripada anaknya bodoh, banyak harta. Mungkin 5 hari bisa habis. Tapi kalau yang pintar, tak banyak harta, insya Allah dia bisa lebih kaya dari ayahnya lagi. Sebetulnya Ustaz, semua di instansi pemerintah manapun itu mempunyai aturan. Ya, aturannya ada. Kan begitu. Iya. Salah satunya kalau bersikap jujur itu harus. Iya. Kan begitu istilahnya, kan. Tapi kenapa masih terjadi seperti penyelewengan uang dan lain sebagainya itu? Sebab di sini yang dituntut di dalam agama itu keimanan seorang itu. Tak ada. Walaupun dia tahu peraturan itu macam mana pun peraturan hebatnya, itu masih tetap diselewengkan. Yahudi aja seperti itu. Sudah tahu dia apa yang dilarang oleh Allah itu, yang dilarang itulah yang dibuat. Ya, yang sedap istilahnya. Yang itulah yang sedapnya. Jadi ketika Allah mengatakan wa kana dzalika 'alallahi yasiran, itu perlu kita ketahui, Ustaz. Artinya ketika Allah mengatakan seperti itu tanpa proses akan apa terjadi? Allah. Aku bakar mereka maka terjadi nanti itu tanpa proses. Begitu. Pendengar sekalian yang berbahagia, ayat ini seharusnya membuat diri kita lebih dekat kepada Allah, takut kepada berbuat jahat dan bertobat dari hal-hal yang tidak baik, termasuk juga amanah harta yang ada pada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang diampuni Allah dan mendapatkan rahmat dan kebaikan sehingga kemakmuran dan kesejahteraan dapat kita rasakan secara hakiki dan secara langsung. Kami tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih kepada bapak saudara sekalian kaum muslimin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Hanafi Ismail dan Ustaz Fajrul Haq berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ini? Saya. Bukan apa?